Kita pa Filipi genei. Filipia fasala mamunagi. Paulus wasitun mamunati atyahya igeski. Waigo hatnimagwa mamintinus Filipi. Atyahnyaga kwestiemu. Negati hula sogo wasirmya netral sasamge mior Yesus Kristus kedi. Mati gyal wasim penetua nare, ode dia ke nare dagun. Yaune Paulus, Korti Matius, aramirunege Yesus Kristus ke wasiataram. Aramiten ma eras manusitia matula sogue, yoranana itie but Yesus Kristus ke giminae, Tiabal inaga eras manusula sogue giora edagun. Paulus sialaga eras kebati hula sogue, ore siamba entir miato hagaritinus Filipi gei. Waigo hatni magui. Seu giagi nekre gol nek nuena se, desigo lema gumlu akmak soalaga eras kebati hula sogue kiali. Hulason me ine gusagiti lode guauti ine. Hode seu giagi nekre, kumukmu ga gumarmar yatu igu sambayan tie mumune. Kali, heine ge msialu giau, maga brita brite raske, giala gyo semu ito hakti Yesus Kristus kedes, mati gya itsen me mane. Hode giala gyo semu ito hakti Kristus kedes, desigo hula sogo hiatu gua sigaria era sareti wasi mior mior ifaride. Horek tohak dagu nohe. Ana hula sogo ya lawa sigaria era desi kregol jes ni niktei. Ti sewa Yesus Kristus ke ana ima huruk ne. Waigo hat ni magwei. Kumuk muga gumar mar ya okiali miktem tem mumu. Horem lamia gumuk muga gumar mar ya Kali gal rala kwek rala geti edi. Ode eine mior ya muat karya ti karya nei. Karya nege hula sogo yal mayau. Nege gios rala eraskei. Ode eine ge msialu giat vi karya nei. Ti gio wat kumin ti se miet met kek rala ge nei. Ode gio wat a irirer sorwa brite eraskei. Desigo eine dagu nom sialu giamua kum dirieta briteras des. Maklos wo brit desigem lai. Ode hula sogo hie ohe. Yaunek mua boga yak sialik. Mak buma tanal huruk. Kali yaunek lobage yak sialik. Kola dene Yesus Kristus ke ilobage nei. Horek somba entie ma lema mo wasim loblo bakek tiabalak tiabal toha. Hore wasim hehege, hore hehe ilo liya muano siula sogwene, tiabalak tiabal dagun, ma bisa ma mrega nah mie ohe. Kabe isal, hore gabe mlati saita saibu. Kol jesige mo ana bisa ma miligah mie eraske, horem tioha, Mami morih nege nel nel yae, ode le mami ga salam tise wa Yesus Kristus ke ane ima huruk ne. Ode ksombayan ma guten Yesus Kristus ke wa si haret ke, ma kerja tira la mire, mami morih nege tela era sarek bien wae. Denje gyo wat irire ratos wa si mior mior ifare, Desigo ralan hula sogo der leruani ge. Paulus iminti semiet met ke krala ge, keske de briteras ke tiabal magi melir toha. Waigo hat ni magui. Yaunek buma hmie ohe. Masunwa madanyan wege, Kyurnya irirer tabal mari bunar tomo luarer to hak brite raske. Nega suldat majaga selian kaiser ge imintige. Ode irmia minti nuslan Roma nedagun. Ode sirne ge hre ohe. Kuminti se miet met ke krala ne. Kya li gabrita Kristus ke. Ode malmata kuminti se miet met ke krala ge ne. Desi go irmiato hagare ratos tigol gya beima. Hitie but ke isalu gyatwi se miet met ke krala ge ne. Tela desi ge ne kyurmia irribun ge wai toto akek tia balma malya gau. Male maram taut, dek tabal mara restoha, mara brita hula sogwe tunanare. Ode mlabia ino iriredu mara brita Kristus ke, keske lemar buma eras mayau, ode lemar buma tomolu yau, der buma irirer tomolu sirbu. Lala iriredu marsalu giamua tira brita Kristus ke, Mawa si brite rasidesi ge gimelir bay lulgui. Irmia salu giadwe si krera brita Kristus ke kalir loba giau. Ode kalih reo he. Hula sogwe susu ya muagu mintise miet met ke krala ne. Magol nye irirer sorwa brite raske. Desigo yaune gumdirieta brite rasides. Maga brita ohe brite rasidesi ge mlai. Klala iria lema rabu maera smaya due sikre, rabrita Kristus ke dagun. Keske rabrita gyor ralat mara ire, kali robak ma irire ribun rala nasir, oder tomolu sirbu. Oder reganok tela rala de sikre, ana kyurmia yaunek soi rala guasir, ma kyurmia masun guek tiabal mak janyau, tise miet miet ke krala ne. Keske de lemanam. Biar ma irire dumar bumar salugia muati rabrita Kristus ke. Ta dumar bumar saluga sirar mesan. Tigio aterbati rabrita Kristus ke ne. Desigo lemanam dagun. Asal ma brite rasmalo su Kristus des. Irire rabrita. Ode kali golje sige mane gumukmuga gumar mareau. Ode ana gumukmuga gumar mareau buai lulgui. Kali kweo he. Ana hula sogo yadit ya toha masun muada nyatine. Kali einem siambayan mayau. Ode kali hula sogo ememeana Yesus Kristus ke inal mayanwe. Ksialu yaduagun. Lema de galwa sik mormyo rifketi hula sogwe, kalik buma gete galak tela saita sai, ma gyala ya muak muamiak swara hula sogwe, de gibay lulgwe ne gures ma gabrita Kristus kebu. Ma biar maak matyak morif, de sigok tela guala nekre mumune, kala maak kyurmya irirer leru Kristus keanigi. Kali yaune kurega nohe. Kol nyek morif. Desigok morif ma kuleru Kristus ke. Ode kol nyek muat. Desigene rasmak bilak tigu morif tinus ne. Kali anak morif kor Kristus ke tiwen serai raske. Keskede kol nyek morif tinus ke ktemne angora. Desigemo bisa ma kwarya garya Kristus ke inal mayanwe. Ode garya desige kbuan gelan dagun. Denjele makwe dagun ohe. Kabe inana guilik ne. Nege gola ne gumdirti salmasan ge. Keske de ralak kwe gilak duai. Tisal gabi ne ana guilik ne. Kalik duagi naksya likmak matmya bisa ma gor Kristus ke tiwen serai raske. Desigene era saksia likmayau. Keskede gol nyegi liksali dage. Negek morif tinus kektemne. Desigok buan gelantie. Kali bisa makso aluge angora. Ore galik tohak kol jes. Denje kweo he. Kibay lulgwene anak morif magor miktemtem mumu tinus kektemne. Mamodena bisa maksa luge mawasim toto hakek jabalak jabal mamal jagao. Hodeana mimorifne, mimukmuga mimarmarae, kalim tiohak manenenti Kristus ke. Dan jagolnya Kristus ke liura yamuak betik toha semiet-miet nemagu lagi yamuak tigaite. Desigawana mimukmuga mimarmarae aksialik, Ode mleru Yesus Kristus ke anige, kiali nam iala desi. Paulus suratir Filipi nare maram dirieta briteras malusu Yesus Kristus kene. Wai go hat ni magui. Biar manam saita saik di timaya tine, keske musti momi morif nege ksusu ohe. Mtioha briteras malosu Yesus Kristus kene. Kaligol nye kumamaka itae, tagol nye lemak madagun, desigo bisa makwe ohe, einege mietrasa samgedi, mam tiohak manenenti Kristus ke, mam imbuagar. Ode gol nye irmia sor briteras ke, desigo miktem tema, mialgia ue, Mamim dirieta briteras desi. Ode kete mintau tebibi gandagun ti iria masorwe nekrei. Kaligol nyele mamim tau cir. Desi gok tela desi ganak susuti sirohe. Hula sogwe ana yugun sir. Ode yotuk sirbai mamatreala. Lala ana hula sogwe lema yugune de yaorife. Nege hula sogo emnya sana yalak tela desi kremak diti. Odek tela desi krek diti, kali hula sogo era lage ras, nege iligae de, malemam tio hakti Kristus kebo, de iligae ragun ma irirera latiate, ma masun gue kjanae, timito hakti Kristus kene. Lema de senwe, Masun besk jane, kola dene heita miato siatui masun wegi dan nyatinus Filipi gedeis. Kali iri re ramni sik brite rasa tabrita ne tigi melirne. Ode kola dene tisenwe, ntiomo luohe, masun wek janyatui semiet metke krala nedagun.